kita tak mungkin menyatu. Biar ku nikahi jiwa dan batinmu hingga hembusan nafas terakhirku, hati ini untukmu. Meski tak jarang kau lukai hati ini, tapi ku yakin kaulah pemegang hatiku. Sejujurnya tak pernah sekali